Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwan fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Qawaid wal Usulul Jami'ah karya Asy-Syaikh Alamah Abdurrahman bin Nasir As'adi rahimahutaala. Barakallahu fikum. Dan malam ini kita masuk ke kaidah baru. Nah, yaitu kaidah yang ke-12. Qala mu'allif rahimahutaala Qaidatu tsaniyatu asyara. Kaidah yang ke-12. Qala labuda minat taradhi fi jami'i uqudil mu'awadhat. Labuda minat taradhi fi jami'i uqudil mu'awadhati wa uqudit tabaru'at. Mesti harus adanya saling keridoan. Mesti harus ada saling keridoan pada semua akad ganti rugi. Akad ganti rugi, akad jual beli dan seterusnya. Wa uqudul tabaru'at, dan pada akad-akad berderma. Berbuat kebaikan. Barakallahu fikum. Kaidah ini termasuk dari kaidah qaidatul far'iyyah, kaidah cabang. Dan sebagian ulama menyebut dengan tobit, ya. Sebagian memasukkan bukan pada kaidah far'iyyah namun pada tobit. Arti kaidah ini yaitu mesti adanya keridoan dalam akad-akad yang berkaitan dengan akad jual beli, ganti rugi, berkaitan dengan pemilikan hak. Juga berkaitan dengan fasakh, pembatalan akad tertentu. Dan seterusnya. Hal ini yang disebutkan tadi tidaklah sah terjadi dengan ikrah, dengan paksaan. Sebagaimana akan dirinci pada syarah kaidah kitab ini insyaallah. Barakallahu fikum. Qala mu'allif rahimahullah wa qad dalla 'ala dzalikal kitabu was sunnatu wal ijma'. Kaidah ini telah ditunjukkan dalil dari Alkitab, As-Sunnah dan Ijma', atau Alkitab dan Sunnah dan Ijma' telah menunjukkan tentang kaidah ini. Atau arti dari kaidah yang ke-12. Qala kama qala ta'ala fi uqudil mu'awadhat. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam akad ganti rugi, akad jual beli. Qala illa an takuna tijaratan antara diminkum, kecuali berupa tijarah perdagangan, antara diminkum yang didasari dengan keridoan, saling keridoan di antara kalian. 6. Ayat sebelumnya disebutkan, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan batil. Illa an takuna tijaratan antara diminkum, kecuali dari hasil jual beli perdagangan yang didasari dari keridoan sesama kalian. Qala fatijaratu at-tijara, yaitu ismun jami'un likulli ma yuqsadu bihi ribhu, adalah nama yang mencakup segala yang dimaksud dengannya keuntungan. Wal kasb, nam ribhu wal kasb, yaitu keuntungan usaha. Falabudda fiha minat taradhi bainat tarafain, mesti padanya harus terdapat keridoan, taradhi saling keridoan, bainat tarafain di antara kedua belah pihak. Nah, kalau ridho keridoan, kalau taradhi saling ridho, ya. Nah, karena fiil tafa'ala menunjukkan arti di antaranya musyarakah, terjadinya hubungan perbuatan antara dua atau lebih dari para pelaku. 6. Qala wa qala fi uqudit tabarruat, dan juga Allah Ta'ala berfirman menjelaskan pada akad tabarruat, berderma, berbuat baik. Qala fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuruhu hari'an mari'a. 6. Jika mereka, para wanita, menyerahkan kepadamu sebagian mahar mas kawinnya, ansyain minhu nafsan, yang itu didasari dengan sukarela, dengan kerelaan, fakuluhu hani am maria, maka makanlah yang sedap lagi baik akibatnya, hani am yang sedap atau yang nikmat, marian yang baik akibatnya. 6. Barakallahu fikum. 6. Ayat ini menjelaskan tentang mahar sang wanita yang direlahkan kepada suaminya, yaitu dimanfaatkan oleh sang suami. Qala fahada tabarru' minaz zawja, fahada tabarru'u minaz zawjati rasyidati li zawjiha bil mahri syaratallahu fihi tiba nafsiha wa hada huwa ridha. 6. Tabarru' ini, berderma ini yang disebutkan dalam ayat, berasal dari sang istri yang rasyidah. Nah, yang rasyidah, yang cerdas, yang sudah mengerti. Li zawjiha, diberikan kepada suaminya. Nah, bil mahar, dalam bentuk mahar. Syaratallahu fihi tiba nafsiha, Allah mensyaratkan dalam perkara tersebut. Nah, dalam perkara mahar sang istri diberikan kepada suami, disyaratkan tiba nafsiha, adanya kerelaan jiwa, keikhlasan, keridoan. Tib artinya baik, nafsiha jiwanya, itu baik jiwanya, artinya rela, ridho. Wahada huwa ridho, dan ini adalah keridoan. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Naam, di sini dicontohkan ada para ulama ya berkaitan dengan mahar, ya. Mahar sang wanita yang diberikan kepada suaminya. Contohnya di sana ada seorang laki-laki yang menikahi sang wanita dengan mahar ngutang, tidak hutang, ya. Utang. Nah, barakallahu fikum. Atau maharnya baru dibayar separuh, dijanjikan separuhnya nanti misal. Nah, barakallahu fikum. Maka boleh bagi sang wanita, nah, mengikhlaskan apa yang belum dibayar oleh suaminya dari mahar tadi, mengikhlaskan, merelahkan, namun didasari dengan tibin nafs, dari kerelaan jiwa, dari keridoan. 6. Barakallahu fikum. Atau bisa jadi mahar tersebut dalam bentuk tunai kemudian disimpan oleh sang istri, lalu di kemudian hari sang istri memberikan kepada sang suami memberikan maharnya untuk dimanfaatkan. 6. Barakallahu fikum. Qala fajami'u tabaru'ati kulluha nadhiru shadaq. Semua tabaru'at, semua perkara berbuat dirma, berbuat kebaikan. 6. Dalam bentuk harta atau yang semisalnya, kulluha nadhiru shadaq. Semuanya nadhir. 6. Kesamaan dari shadaq. 6. Yaitu sama, disamakan dengan shadaq, mahar. 6. Artinya apa? Artinya berbuat baik dalam bentuk memberikan mahar atau dalam bentuk memberikan harta tertentu atau dalam bentuk yang lainnya, kalau didasari dengan kerelaan jiwa seperti yang disebut dalam ayat ini, 6, maka menjadi suatu perkara yang bernilai kebaikan, sah. 6. Qala fal bai'u bi anwa'ihi, maka jual beli dengan segala macamnya. 6. Macam-macam jual beli. Jual beli dengan segala macamnya. Seperti apa? Sewah menyewa, mengupah, dan seterusnya yang berkaitan dengan mu'awadzat, ganti rugi, atau mudoroba. 6. Watawathuqat, dan demikian juga tawathuqat, berkaitan dengan jaminan. Seperti seorang menghutang lalu memberikan jaminan barang. 6. Menghutang 10 juta dari si fulan lalu beri jaminan motor misalkan. Nah, motor itu termasuk dari tawafuqat, jaminan dari apa yang dilakukan akad hutang menghutangnya, atau bisa dikatakan barang gadaian, ya. Nah, wal ijarat, dan juga ijarat, sewa menyewa, wal musyarakat, perserikatan. Nah, persero dan yang semisalnya, wal waqfu, dan juga wakaf, wal wasoya, wasiat, wal hibat, pemberian. 6. Pemberian tanpa ganti rugi, hibat, pemberian cuma-cuma. Labudda fiha minaridha, mesti padanya terdapat keridhaan. Semua yang disebutkan mesti adanya keridhaan, baik keridhaan dari kedua belah pihak kalau memang akadnya tersebut melibatkan dua belah pihak, atau keridhaan dari satu pihak kalau akadnya berupa satu pihak, seperti apa? Hibah, pemberian, disyaratkan hanya pada orang yang memberi harus ridho. Adapun orang yang diberi enggak mesti ridho. 6. Barakallahu fikum. Qala wa kadzalika nikahu wa ghairuhu jami'ul uqudi wal fusukhi latatimu illa biridho al-mutasarrif fiha. Demikian juga dalam pernikahan dan selainnya, semua akad dan fusukh dan semua pembatalan akad terjadinya kesepakatan tertentu yang terlaksana akad, fusukh pembatalan dari apa yang telah disepakati, pembatalan fusukh, latatimu illa biridho, semuanya tidak sempurna, tidak terjadi, tidak sempurna melainkan dengan keridhaan mutasarrif, keridhaan orang yang melakukan interaksi tersebut, fiha, pada perbuatan tersebut. Nah, keriduan orang yang melakukan interaksi. Li'anaha tangkulul amlaka min syakhsin ila akhar. Nah, dikarenakan dia, yaitu keriduan tersebut, memindahkan kepemilikan dari orang ke orang lain. Nah, ketika seorang memberikan barang ke orang lain dengan keriduan, maka barang tersebut berpindah kepemilikannya kepada orang lain yang diberikan. Nah, berbeda kalau memberi barang karena dipaksa kamu harus memberi si fulan, ya, memberikan namun karena terpaksa, maka tidak berpindah kepemilikannya atau tidak berarti akadnya karena adanya paksaan. 6. Li'anna hatangkulul amlak min syakhsin ila akhar, karena keriduan itu menjadikan perpindahan kepemilikan dari seseorang ke orang lain, otangkulul hukuk, atau memindahkan hak-hak. 6. Seperti sang suami memiliki hak mencerai istrinya. Cerai, talak itu haknya suami. Khuluq, haknya istri, gitu ya. Nah, 6. Di sini ketika sang suami memiliki hak cerai, kemudian dia dipaksa untuk mencerai istrinya. Dipaksa, kamu harus cerai istrimu atau saya bunuh misal. Nah, dengan ancaman yang betul-betul bisa terwujud, artinya betul dari pengancam yang memang dia itu layak sebagai pengancam, dan juga bisa melaksanakan apa yang diancamkan, dan juga dalam waktu segera kalau tidak dilakukan akan terlaksana apa yang diancamkan, dan seterusnya dari syarat-syarat sahnya ancaman. Nah, maka lalu ia cerai istrinya karena keterpaksaan ini tanpa keridhaan, namun karena terpaksa maka tidak sah cerainya tersebut. Berbeda kalau dengan keridhaan, apa yang terjadi? Tangkulul hukuk. Kalau dengan keridhaan, keridhaan tersebut memindahkan hak. Nah, kalau yaitu kalau dengan keridhaan menjadi lepas istrinya, menjadi cerai sah. Qala aw tughayyirul hal sabiqa, atau merubah keadaan yang sebelumnya. Wa dzalika yaqtadi ridha, dan ini menghendaki adanya keridhaan. Faman ukriha ala aqdin, barang siapa yang dipaksa untuk melakukan akad tertentu. Aw ala fakhsin bi ghairi haq, atau dipaksa untuk melakukan fasakh, pembatalan tanpa hak. Fa'aqduhu wa fashuhu lagin, maka akadnya atau pembatalannya lagin, menjadi sia-sia, tidak berarti, tidak bernilai. Wujuduhu mithlu adamihi, keberadaannya seperti tidak ada, yaitu akadnya atau pembatalannya seperti tidak ada akad dan tidak ada pembatalan. Nah, barakallahu fikum. Nah, hadis yang menjadi dalil, ya, kita tadi menyebutkan tentang ayat, ya, ayat di surat An-Nisa ayat 29 dan ayat 4 tadi. Dalil dari hadis adalah sabda Rasulullah SAW, innamal bai'u antaradin, jual beli itu harus dari keridhaan, jual beli itu dengan saling keridhaan, taradin. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Alam Albani. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, la yahillu malum ri'im muslimin illa anti binafsihi, tidak halal harta seorang muslim melainkan dari kerelaan jiwanya. Dalam riwayat yang lain, tibi nafsihi, dari kerelaan jiwanya. Hadis riwayat Daruqutni dan lainnya yang dengan berbagai jalan Syekh Al-Albani mensahihkan. Nah, tarakallahu fikum. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim atau Imam Muslim, ya, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun. Nah, juga beliau bersabda, kullu muslim 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan sama kalian adalah haram, terjaga. Kullu muslim 'alal muslim haram. Setiap muslim atas muslim yang lainnya adalah haram, terjaga. Damuhu, darahnya, maluhu, hartanya, wa'irtuhu, dan juga kehormatannya. 6. Berkata Al-Qurtubi rahmatullah, al-aslu mutafaqu alaihi, perkara pokok yang disepakati, tahrimu malil ghair illa biti bin nafsin minhu, haram harta orang lain melainkan dari kerelaan jiwanya. 6. Demikian juga Al-Imam Syatibi rahmatullah beliau berkata, wa dzalika anna aslama la kulli imri'in muharramun 'ala ghairihi. 6. Yang dimaksud itu dikarenakan asal dari harta orang lain adalah muharram, haram, 'ala ghairihi, haram bagi selainnya. Illa bima halallahu bi, kecuali terhadap perkara yang Allah SWT halalkan. Wa ma ahala bihi minal buyu', dan yang Allah halalkan dari jual beli. Malam yanha anhu Rasulullah SAW, selagi perkara tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Walayakunu manaha anhu Rasulullah SAW minal buyuk mahalan makana asluhu muharraman mimari rajuli li akhihi. Nah, sampai akhir perkataan beliau. Barakallahu fikum, kita lanjutkan kitab kita. Qala Syekh Alamah Abdurrahman bin Nasir As'adi rahmatullah, qala wa yustasna min hadal asli al-ami man ukriha 'alal aqdin aw faskhin bihaq, dan dikecualikan dari asal ini, yaitu kaidah ini, dikecualikan dari kaidah ini, yaitu kaidah apa? Mesti adanya keridhaan dalam segala bentuk transaksi dan yang terus-terusnya. Ada yang dikecualikan, artinya apa? Meskipun tidak ada keriduan, sah. Meskipun tidak ada keriduan, maka akad tersebut sah. Apa-apa itu? Akad yang bagaimana? Kita baca. Qala wa yustasna min hadal aslil ami man ukriha alal aqdin aw faskhin bihaq. Terkecualikan dari kaidah ini, dari kaidah umum ini, yaitu orang yang dipaksa ala aqdin, dipaksa atas akad tertentu, aw faskhin atau fasakh, pembatalan tertentu, pihak dengan hak, dengan benar, dengan alasan yang dibenarkan. Nah, qala wa dobitu dzalik, dan dobitnya yang jadi batasan dikatakan benar, anna man imtana'a min wajibin alaihi ukriha fa inna ikrahahu bihaqqin, yaitu orang yang bahwasanya orang yang imtana'a, yang tidak, yang mencegah dirinya dari perkara yang wajib, yaitu orang yang tidak melaksanakan perkara yang wajib, alaihi, yang wajib baginya untuk dikerjakan. Nah, wa ukriha, lalu dia dipaksa untuk mengerjakan. Orang yang tidak melakukan perkara kewajiban, lalu dia dipaksa untuk melakukan kewajiban. Fa inna ikrahahu fi haqqin, maka pemaksaan tersebut pemaksaan yang dibenarkan. Nah, qala, apa contohnya? Contohnya yang akan kita baca. Qala fa idza ukriha ala bai'i malihi li fa'idainihi. Naam. Jika seseorang dipaksa untuk bai', untuk menjual harta yang dia miliki untuk membayar hutangnya. Naam, contohnya dipaksa untuk menjual barang yang dia miliki untuk membayar hutangnya. Naam, secara asal apa jual beli? Dengan keridhaan ya. Bukan dipaksa, bukan karena terpaksa dia menjual. Nah itu. Namun ini dia dipaksa untuk menjual. Kenapa? Karena dalam rangka untuk membayar hutang. Harta nanti, harta yang didapatkan dari penjualan barangnya dipakai untuk bayar hutang. Dipaksa untuk bayar hutang. Nah, barakallahu fikum. Ini terjadi pada muflis. Ya. Muflis itu orang yang banyak hutang. Namun dia tidak mampu membayar, dia memiliki harta yang sedikit. Maka apa? Dia dilarang untuk melakukan transaksi membeli ini, membeli itu dan seterusnya dari harta yang sedikit tadi. Enam, disuruh untuk bayar hutang dari harta yang ada yang sedikit tadi. Bahkan bisa jadi harta tersebut benda tetap dia, yang benda tetap tersebut kalau dijual nggak membahayakan dia. Maka harta tetap tadi diambil untuk dibayarkan dalam, untuk membayar hutang. Enam. Barakallahu fikum. Apa dalilnya? Dalilnya di Sahih Bukhari ya. Yaitu menceritakan tentang seorang laki-laki yang aflas, yang mengalami kebangkrutan. Atau aflas itu diartikan kebangkrutan, maksudnya orang yang berhutang dan tidak mampu bayar, dia memiliki harta yang sedikit, itu aflas, muflis. Menceritakan tentang seorang laki-laki yang muflis. Fa'taqa 'abdan lahu an duburin wa laysa lahu malun ghairuhu. Falamma abalagha dhalika Nabi sallallahu alaihi wasallam da'al 'abda faqala man ishtara hadha. Al hadis. Nah, menceritakan tentang seorang laki-laki yang dia itu memiliki budak. Dia itu muflis namun dia memiliki budak, memiliki banyak hutang. Dia memiliki harta dalam bentuk budak. Lalu dia berkata, dia memiliki akad, berkata, budak ini dubur. A'taqa an duburin, budak ini merdeka kalau dia meninggal. A'taqa itu memerdekakan, an duburin dari belakang, maksudnya merdekanya kalau meninggal. Nah, kalau si majikan meninggal berarti budak itu merdeka. Nah, sampai hal ini kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memanggil budak tersebut lalu berkata, manishtari hada, siapa yang membeli, yang mau membeli budak ini? Nah, siapa yang membeli budak ini? Nah, syahidnya di situ apa? Tabaruknya dia enggak dianggap. Dia mau menderma, membebaskan budaknya ketika meninggal, namun tidak dianggap. Akad dia itu enggak dianggap. Bahkan yang dilakukan Rasulullah SAW adalah menjual budak itu. Kenapa? Untuk membayar hutangnya. Nah, ini menunjukkan apa? Orang yang muflis, orang yang bangkrut, memiliki banyak hutang, dia dilarang untuk melakukan transaksi ini dan sebagainya yang akhirnya membahayakan orang yang berpiutang. 6. Barakallahu fikum. 6. Demikian juga contoh yang dengan hak. Contoh man ukriha alal haq, ya, orang yang dipaksa melakukan suatu akad atau fasakh karena hak. Tadi disebutkan man ukriha ala akdin aw faskhin bihaq. Contohnya apa? Contohnya sang istri yang mendapati suaminya nanti kita akan baca waqada di kaman wajib alih talak. Nanti di situ aja kita baca. 6. Qala aw li syira'i ma yajibu alaihi min nafaqah. Yang masalah nikah tadi sang istri tadi akan dibaca pada alinea berikutnya nanti sesuai dengan tempatnya. Qala aw li syira'i ma yajibu alaihi min nafaqah, atau untuk membeli perkara yang wajib dia beli dalam rangka memberi nafkah. 6. Sang suami tidak menafkahi anak istrinya. Dia memiliki uang. Dia dipaksa untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh keluarganya. Nah, itu paksaan yang hak. Meskipun dia membelinya karena dipaksa, atau bahkan mungkin yang beli orang lain, diambil uangnya yang beli orang lain, maka apa yang dilakukan itu sah. Nah, barakallahu fikum. Nah, hadis ini, dalil hadis ini, yang kejadian ini ya, yang dicontohkan ini dalilnya, yang untuk membeli apa yang wajib baginya dalam rangka nafkah, yaitu cerita tentang istri Abu Sufyan. Nah, yang mana sang istri Abu Sufyan radhiyallahu anha ini mengadu kepada Rasulullah SAW tentang Abu Sufyan itu laki-laki yang pelit, tidak memberikan nafkah yang cukup untuk dirinya dan anak-anaknya. Maka kata Rasulullah SAW, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Nah, ambillah harta dia meskipun tanpa sepengetahuannya, tanpa izinnya, tanpa keridoannya, yang mencukupimu dan mencukupi anak-anakmu. Nah, di sini menjadi dalil tentang mengambil dengan paksa tadi. Nah, barakallahu fikum. Qala wa kadzalikal mustarakul ladzi la yanqasim. Demikian juga harta perkara mustarak, perkara dari kerjasama, ya, perkara gabungan, kerjasama yang dimiliki oleh dua belah pihak atau lebih. Layan kosim, yang tidak bisa dibagi, illa bidororin, kecuali kalau dibagi maka akan menjadi akan terjadi bahaya. Idam tanah amin bayin ujbiro alehi bihak. Jika tidak bisa, tidak mau, tidak bisa untuk menjual dari barang yang berserikat tadi, yang kepemilikan bersama tadi, maka dipaksa. Dipaksa untuk mau bihak, dengan hak. Nah, seperti misal memiliki rumah yang rumah tersebut milik dua orang. Nah, dipisah hanya dengan satu batas tembok yang tidak mungkin untuk bisa dipisah. Nah, artinya kakak, misalkan yang dimiliki oleh keluarga, ya, kakak dan adik. Selagi yang menempati keluarga mungkin dalam keadaan seperti itu enggak berbahaya. Tapi ketika salah satu pihak ini dia butuh dan memang menghendaki dia harus menjual, gitu ya. Maka apa yang dilakukan? Pihak lain atau salah satu pihak harus dipaksa. Dipaksa untuk mau membeli. Naam, atau kalau enggak mau membeli, dia harus rela diberi orang lain. Harus rela diberi oleh orang lain. Naam. Kalau idam tanah amin bayin ujbiro alaihi bihakin, jika tidak bisa untuk melakukan jual beli membelinya, maka dipaksa pihak dengan hak. Nah, kalau wakadzalika man wajaba alaihi talak zaujatihi li sababin minal asbab al mujibah. Demikian juga man wajaba alaihi talak, orang yang wajib mentalak istrinya karena sebab dari sebab-sebab yang mewajibkan talak. Nah, wahiyah kathiratun famtana'a, dan sebab-sebab ini sangat banyak. Famtana'a, lalu laki-laki tersebut tidak mau imtana'a, tidak mau mentalak. Maka ujbiro alaihi bihaq, maka orang tadi dipaksa dengan hak, yaitu dipaksa untuk menceraikan istrinya. Namun paksaan ini hak, benar, sah hukum talaknya. Seperti apa contohnya? Seperti sang istri yang mendapati suaminya tidak bisa melakukan hubungan badan, nah, hipotensi, ya, Barakallahu fikum. Maka tujuan pernikahan di situ enggak tercapai. Sang istri menginginkan ketika menikah dia mendapatkan perlakuan seperti istri-istri yang lain ketika diranjang, atau ingin mendapatkan keturunan dan seterusnya, sementara sang suami hipotensi. Nah, maka sang istri bisa menuntut minta dicerai. Itu ya, minta dicerai. Kalau sang suami enggak mau mencerai, maka dipaksa untuk mencerai. Nah, di sana ada istilah cerai yaitu talak atau tolak, ada istilah khulu atau rafa dalam bahasa Indonesia, ada istilah fasakh yaitu pembatalan pemisahan dari pihak hakim. Nah, kalau talak yaitu apa? Cerai dari pihak suami ya, dan itu haknya suami untuk mentalak istrinya. Ketika sang suami mencerai istrinya, maka lepas ikatan hubungan suami istri. Yang kedua yaitu khulu, yaitu permintaan cerai, tuntutan cerai dari pihak istri untuk melepas suaminya. Nah, khulu ini dengan memberikan mahar atau harta tertentu yang disepakati dengan sang suami. Maka khulu ini dari pihak istri dan tidak terhitung talak satu, talak dua, talak tiga. Nah, ada fikih sendiri tentang khulu dan talak. Yang ketiga, nah, khulu ini seperti apa? Seperti yang terjadi pada sang istri yang tidak cinta suaminya, ingin lepas. Maka dia menuntut pihak pengadilan agar bisa lepas. Nah, cuman dalam hal ini, ketika sang wanita minta khulu, dia terancam tidak mencumbau surga. Ayyumra'atin talaba min zawjiha talaqan min ghairi ba'sin fa haruma 'alaihil jannah, ya. Istri manapun yang menuntut kepada suaminya lepas cerai tanpa ada perkara yang ba's, yang memang itu perkara bahaya, maka diharam dia masuk surga. Artinya apa? Ketika menuntut cerai harus dari perkara yang dibenarkan. Dibenarkan, maka enggak masalah dia menuntut untuk khulu. Nah, kalau yang fasakh yaitu pembatalan perkawinan antara suami istri yang datang dari pihak hakim. Seperti misalkan sang Zaid atau sang suami dan istri diketahui di kemudian hari dia itu dari dua bersaudara, kakak dan adik. Nah, maka apa? Maka hubungan pernikahannya dibatalkan, dilepas oleh pengadilan, sehingga yang tadinya suami statusnya duda, yang tadi istri statusnya menjadi janda. Nah, siapa yang melepas? Fasakh pengadilan, hakim. Nah, di sini kadzalika man wajaba alaihi talak talaqu zawjatihi li sababin min al-asbab. Demikian juga orang yang wajib untuk mencerai istrinya karena sebab tertentu. Nah, yang tadi contohnya hipotensi, dia enggak mau mencerai istrinya. Sang istri menuntut. Nah, maka tuntutan istri tidak mesti rafa. Dia menuntut talak saja. Sebab kalau dia menuntut rafa, nah, dia menuntut rafa, nanti dia mengembalikan mahar. Gitu ya. Kembalikan mahar. Sementara ada perkara yang boleh dia itu menuntut talak dari sang suami. Ba'as tadi, apa ba'asnya berupa hipotensi tadi. Sehingga apa yang dilakukan? Tuntut sang suami untuk mencerainya. Kalau enggak mau mencerai, berarti dipaksa untuk mencerai. Dilaporkan ke pengadilan, ke hakim dan seterusnya, maka dia disuruh menjatuhkan talak, maka sah talaknya. Nah, barakallahu fikum. Qala wahiya kathiratun famtana'a ujbiru alaihi bihaqin kadhalika law wajaba alaihi i'taqu raqiq an kafaratin o nadrihi nadrata tabarurin famtana'a ujbiru ala itqihi. Demikian juga jika seseorang itu wajib untuk membebaskan budaknya an kafaro, wajib karena untuk bayar kafaro, au nadrihi, atau untuk membayar nadarnya, nadro tabarur, yaitu nadar taat, nadar ketaatan, bukan nadar maksiat. Famtana'a ujbiru alihi ala itkihi, lalu dia imtana'a, ia enggan, tidak mau melaksanakan kafaro, tidak mau melaksanakan nadarnya, maka dipaksa untuk melaksanakannya, yaitu untuk melaksanakannya, yaitu apa? Dipaksa untuk membebaskan budaknya. Nah, barakallahu fikum. yaitu orang yang melakukan perbuatan tertentu sehingga dia harus bayar kafarah berupa membebaskan budak, dia punya budaknya namun dia enggak mau membebaskan budaknya, maka dipaksa bebasnya untuk dibebaskan. Nah, sah pembebasan budaknya meskipun terpaksa. Kenapa? Karena alasan yang bihak, alasan yang dibenarkan. Demikian juga kalau dengan, kalau nadar ya, bernadar demi Allah kalau datang bulan Ramadan tahun besok kamu merdeka. Datang bulan Ramadan kemudian dia tidak melakukannya, tidak melakukan apa yang dinadarkannya, maka apa? Maka dipaksa, ya, dipaksa agar melakukannya. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah selesai dari kaidah yang ke-12 ya. Kita anggap selesai. 6. Meskipun di sana ada tanbih. Ya, semoga cukup dalam 5 menit, dalam 5 menit ya. Ada tanbih yang berkaitan dengan paksaan yang hak yang dibenarkan, yang lainnya. Nah, masuk perkara ikrah, namun ikrah tersebut sah terlaksana pada 3 perkara atau hakikatnya lebih dari 3 perkara yang ulama sebutkan, yang masyhur ada 3 perkara namun hakikatnya lebih dari 3 perkara. Nah, barakallahu fikum, atau kita tunda aja pada pertemuan pekan depan insyaallah. Iya. Insyaallah akan kita baca pengecualian ini pada pekan depan sebelum masuk kaidah yang ke-13. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada kesalahan tolong diingatkan untuk diperbaiki pada pertemuan mendatang. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.